Konsultasi Syariah. Hukum tidur setelah asar. Pertanyaan. Ada yang mengatakan tidur setelah asar dilarang karena bisa membuat gila. Apakah benar? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadis yang terkenal yang sering dijadikan dalil dalam hal ini adalah, siapa yang tidur setelah asar lalu hilang akalnya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini dinilai dhaif bahkan palsu atau maudhu oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani. Beliau mengkategorikan hadis ini dalam deretan hadis-hadis dhaif. Ibnu Jauzi menilai hadis ini palsu dalam buku beliau Al-Maudhu'at atau hadis-hadis palsu. Beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih. Khalid, salah seorang perawi hadis ini, adalah pendusta. Hadis ini bersumber dari Ibnu Lahiyah, lalu diklaim Khalid, dia riwayatkan dari Laith, Al-Maudhu'at. Demikian pula, riwayat-riwayat lain berkaitan dengan larangan tidur setelah asar, tidak ada yang valid. Dalam situs islamqa.info dijelaskan, tidak ada hadis atau riwayat dari sahabat yang sahih berkaitan tidur setelah asar, baik berisi pujian atau perintah atau celaan tidur setelah asar. Mengingat tidak adanya hadis sahih yang melarang tidur setelah asar, maka kembali ke hukum asal perkara duniawi, yaitu mubah, alias boleh saja dilakukan. Seperti diterangkan dalam kaidah fikih, hukum asal perkara duniawi adalah mubah. Dalam fatwa Lajnah Daimah diterangkan, tidur setelah asar adalah kebiasaan sebagian orang dan tidak terlarang tidur setelah asar. Hadis-hadis yang menerangkan larangan tidur setelah asar tidak ada yang sahih. Syekh Ibnu Baz rahimahullah juga menjelaskan, kami tidak mengetahui dalil larangan tidur setelah asar. Tidak mengapa tidur setelah asar, kami tidak mengetahui adanya dalil yang melarang tidur di waktu apa saja, kecuali waktu maghrib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan tidur sebelum isya dan mengobrol setelah isya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.